سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا. المثال الرابع عشر dari masalah-masalah tentang syubhat yang dominannya digemborkan oleh kalangan mu'attilah ahlul kalam dari Al-Quran ataupun As-Sunnah, yang mereka kemudian berusaha untuk menuding salaf standar ganda, menuding salaf termasuk menuding salafiyah atau mazhab salaf, juga ahli ta'wil. Di antara dalil atau ayat yang mereka sebutkan, innal ladhina yubayi'unaka innama yubayi'unallaha. Itu satu kalimat, ya. Orang-orang yang membaiat kepada engkau, mereka sesungguhnya membaiat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu kalimat pertama. Yadullahi fawqa aydihim. Tangannya Allah di atas tangan-tangan mereka. Itu kalimat kedua. Baik. Di sini, ikhwan, apa hujah mereka? Yaitu mereka mengatakan bahwasanya salaf telah menta'wil, atau di sini kita menta'wil, ya, dengan ayat ini. Nanti kita bisa mengerti ketika semua dibahas insyaAllah. Tafadhol. Wal jawabu. Dilanjutin. Wal jawabu an yuqal. Wal jawabu an yuqala hadhihi al ayatu tadhammanat jumlatain. Al jumlatul ula qawluhu ta'ala innal ladhina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah. وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهرها وحقيقتها، وهي صريحة في أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، كما في قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ولا يمكن لأحد أن يفهم من قوله تعالى إنما يبايعون الله أنهم يبايعون الله نفسه، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ لمنافاته لأول الآيات والواقع واستحالته في حق الله تعالى. وإنما جعل الله تعالى مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم مبايعة له لأنه رسوله، وقد بايع الصحابة على الجهاد في سبيل الله تعالى، ومبايعة الرسول على الجهاد في سبيل من أرسله مبايعة لمن أرسله لأنه رسوله المبلغ عنه، كما أن طاعة الرسول طاعة لمن أرسله لقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. وفي إضافة مبايعتهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى من تشريف النبي صلى الله عليه وسلم وتأييده وتوكيد هذه المبايعة وعظامها ورفع شأن المبايعين ما هو ظاهر لا يخفى على أحد sebelumnya pahami innal ladhina yubayi'unaka innama yubayi'un Allah. Ya, mubtada, isim inna dan juga ada khobar. Isimnya alladzina yubayi'unaka. Ya, alladzina. Isim mausul alladzina. Itu isimnya. Kalau dihapus inna, manzilahnya mubtada. Berarti ada mubtada, ada khobar. Ditambah dengan inna ta'kid, harfu ta'kid, sehingga maka mubtada ini berganti posisi menjadi isim innah, yaitu orang-orang yang membaiat engkau wahai Muhammad. Khabarnya apa? Sesungguhnya mereka membaiat Allah. Ini yang pertama dulu kita pahami. Apa di sini lemparan syubhat mereka kepada ahlu sunnah? Dibilang bahwasanya, lihat, ahlu sunnah harusnya mereka mengilzamkan kita, mengilzamkan ahlu sunnah untuk memahami ayat ini bahwasanya kita langsung membaiat Allah. Membaiat Allah langsung. Allah Ta'ala ada di situ gitu. Membaiat langsung. Innalladzina yubayi'unaka. Membaiat kamu. Langsung ya. Membaiat Rasulullah SAW. Innama yubayi'unallah. Itu sama dengan membaiat Allah langsung. Sehingga harusnya ahlu sunnah memahami bahwa saya yang dibaiat itu adalah Allah secara langsung. Itu. Itu tudingan mereka kepada kita. Yaitu di sini lihat sahabat membaiat Allah atau membaiat Rasulullah? Rasulullah SAW. Tapi kenapa di sini ada kalimat innama yubayyi'unallah? Kalau diindonesiakan berarti dalam rangka ketaatan kepada Allah, dalam rangka pembaiatan kepada Allah, bukan begitu langsung membaiat kepada Allah Azza wa Jalla yang melazimkan apa? Melazimkan. Jadi mereka menepar, ini kan yubayyi'unallah kan enggak ada huruf, enggak ada tambahan, berarti enggak boleh takwil kata mereka, ya kan? Nyindir kita. Enggak boleh ditafsirkan macam-macam. Berarti ini sama dengan membaiat Rasulullah sama dengan membaiat Allah Ta'ala. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika itu gimana? Ada di mana? Maksudnya dengan melazimkan pemahaman bahwasanya yang kita baiat, yang sahabat baiat adalah Allah. Dan membaiat Allah itu memerlukan apa? Langsung ada Allah Ta'ala di situ. Ya, sehingga kemudian mereka menuding kita. Berarti ini salafiyin memahami potongan ayat ini nama yubayi'un Allah. Berarti mereka para sahabat langsung membaiat Allah Ta'ala. Langsung membaiat Allah Ta'ala. Yang melazimkan dari situ Allah Subhanahu wa Ta'ala berpindah dari arsy menuju ke bumi untuk dibaiat oleh sahabat. Ngerti enggak tudingan ini? Gitu, ya. Ya. Paham enggak, ikhwan? Membaiat suatu pihak memerlukan apa? Memerlukan pertemuan dengannya. Pemilihan, pertemuan dengan gitu kan? Ya. Nah, di sini apakah kita memahami bahwasanya yang dibaiat adalah Allah? Yang dibaiat adalah Rasulullah SAW. Ya. Tetapi membaiat Rasulullah SAW tidak melazimkan kita sedang membaiat Allah secara langsung bertemu dengannya atau semisal itu. Gitu loh. Ya. Maka secara hakiki nanti kita paham di sini, lihat. Nanti ada di paragraf ketiganya. Taib, kita mulai dari al-jumlah al-ula. Tadi firman Allah, innal ladhina yubayyi'unaka innama yubayyi'un Allah. Waqad akhadha as-salafu ahlu sunnati bi zahiriha wa haqiqatiha. Itu zahir maknanya dan hakikatnya. Ya, pahami juga zahir, sudah berkali-kali kita mengulangnya. Wa hiya, apa zahirnya, apa hakikatnya? Secara sharihah, terang-terangan, fi anna as-sahabata radhiyallahu anhum kanu yubayyi'una an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam nafsuhu. Terang-terangan para sahabat mereka membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam nafsuhu. Langsung membaiat nabinya. Baik, ini ada pilihan buat antum ya, ikhwan. Apakah para, jadi pilihan ini, mana yang antum pilih? A, para sahabat membaiat Nabi secara langsung. B, para sahabat membaiat Allah secara langsung tanpa Nabi. C, para sahabat membaiat Nabi SAW dan Allah secara langsung bersamaan. Ayo. A. Para sahabat membaiat Nabi secara langsung dalam rangka ketaatan dan baiat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun bukan secara langsung. Ya? Gitu? Atau B, para sahabat membaiat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung, adapun membaiat Nabi ini sebatas hanyalah suatu kalimat semata. Bukan Nabi yang kita baiat, gitu kan? Batil enggak ini? Batil. Menafikan zahir sebenarnya yang B itu. Atau yang C, para sahabat membaiat Allah, membaiat Nabi dan Allah secara bersamaan, secara langsung, artinya dengan ada pertemuan dengan mereka semua, dengan Allah Ta'ala, dengan Nabi, dengan para sahabat. Yang C? Bukan. Enggak. Apakah yang C ini makna zahir? Tidak. Apakah yang C ini makna hakiki? Tidak. Kenapa? Tidak bisa disebut makna zahir ketika sesuatu yang dipahami itu bertentangan dengan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita memahami zahirnya adalah yaitu Allah Ta'ala juga di situ, ya gitu loh. Dan para sahabat langsung membayat Allah langsung gitu loh. Maka apa hasilnya? Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala ya tidak tersifati di ketinggian karena bersama dengan mereka, dan juga bahkan bisa ini masuk ke akidah hululiyah, yaitu bersatunya Allah dengan para makhluk, atau Allah Ta'ala ada di dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham? Orang-orang yang membaiat Nabi sama dengan membaiat Allah. Berarti seolah-olah apa? Allah ada di dalam zat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu makna zahirnya, maka ini bukan makna zahir, ini makna batil. Kenapa makna batil bukan zahir? Karena mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat hululiyah di sini. Gitu. Jadi orang-orang Mu'tilah ahlul kalam, mereka menginginkan untuk memojokkan ahlus sunnah dengan melazimkan, lihat ahlus sunnah itulah pemahaman zahir menurut mereka. Menurut ahlul kalam, memaksakan kita kan, kita kan biasanya kan memproklamirkan apa? Kalau ayat-ayat sifat Allah, nas-nas itu asalnya dipahami secara zahir, ya kan? Begitu, dipahami secara zahir. Mereka enggak terima. Akhirnya mereka cari-cari ayat yang untuk memojokkan kita. Dapat ayat ini diantaranya. Ayo salafiyin, antum kan katanya memahami secara zahir apa yang ada begitu aja secara tekstual. Ya, secara tekstual, secara zahir. Sebenarnya zahir itu maknanya bukan tekstual sebenarnya ya. Tapi enggak apa-apa, kita sebut itu aja karena tudingan mereka begitu. Lihat, makna kan zahir di sini. Ya. Coba gimana antum? Kalau antum memaknai zahir, misalnya ini tudingan kepada kita nih, salafiyin, ibaratnya anak ahli kalam, antum salafiyin. Ya, anak ngadakin percakapan sama antum ikhwan. Apakah nih, wahai salafiyin ahli sunnah Thariqul Huda, ya, Keranggan, Jaka Sampurna, Bekasi, Jawa Barat, ya. Apakah antum mempunyai kaedah bahwa asal dari pemahaman terhadap sifat-sifat Allah, pemahaman zahir dari ayat, ya atau tidak? Oke, sekarang ini anak kepengen nyudutin antum, ya. Nah, sekarang antum bagaimana memahami innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah? Ayo, pemahaman zahir kayak gimana? Gitu kan? Ya. Maka anak bilang untuk menyudutkan antum, pemahaman zahir dari ayat ini adalah membaiat Rasul sama dengan membaiat Allah, dalam artian langsung membaiat Allah Ta'ala yang ada dalam Rasul. Ngerti enggak? Itu pemahaman zahir versi benak mereka untuk melazimkan kita supaya kita ikut dengan alur pemikiran seperti itu. Faham enggak antum ikhwan? Hah? Jadi seolah-olah di sini ada persamaan antara Nabi Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah-olah pemahaman zahirnya gitu loh. Ya. Seolah-olah Nabi pun tersifati dengan uluhiyah gitu loh. Misalnya ini Henry ini. Ana memukul Henry misalnya. Dan Henry orang Sunda. Berarti Ana memukul orang Sunda. Itu betul gak emang? Enggak, beliau orang Sunda. Seorang Sunda gitu loh. Betul ya? Betul kan? Nah itu pemahaman zahir bukan? Zahir kan? Tapi ada enggak yang bertentangan? Enggak ada. Karena beliau memang orang Sunda. Tersifati dengan kesundaan. Oke? Okay? Siapa yang memukul Henry, sesungguhnya dia telah memukul seorang Sunda. Pemahaman zahirnya gimana ya, Kwan? Betul enggak? Memukul Henry sama dengan memukul seorang Sunda. Sama aja kan ya? Sama ya? Sekarang kalau misalnya Anda bilang, siapa yang memukul Henry, maka sesungguhnya dia telah memukul ibunya. Gimana? Faham gak antum maksudnya? Ibunya Henry di samping antum, Umi antum di samping antum, Henry, ya? Hendri kan ya? Anda takutnya salah ngelihat. Iya. Umi antum di samping antum. Maka kemudian ana, misalnya ana pukul Hendri. Uminya ngelihat. Uminya marah enggak? Marah? Sekarang yang ana pukul siapa? Hendri. Uminya ana pukul enggak? Tapi kenapa uminya marah? Ah, gitu kan? Paham enggak maksudnya? Apakah uminya dan Hendri ini sama, gitu kan? Enggak, beda kan? Beda. Tapi seolah-olah memukul Hendri ini dalam rangka juga memukul uminya. Ngerti di sini, kawan? Ya ini tidak sama. Jadi dilihat di sini. Ya, tidak berarti anak mukul Hendri berarti sama dengan memukul ibunya langsung gitu. Enggak. Gitu kan? Hah? Sampai sini antum mulai ini enggak dekat ya, insyaallah ya. Nah, jadi membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membaiat Rasulullah secara zat, membaiat Rasulullah. Tapi dalam rangka juga dalam rangka taat kepada Allah dan membaiat Allah Subhanahu wa taala. Adapun membaiat Allahnya itu bukan membaiat secara langsung dengan berkonsekuensi Allah ada di dalam tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ngerti itu ikhwan? Ya. كما في قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. Allah Ta'ala telah meridhai orang-orang mukminin karena mereka membaiatmu di bawah pohon. Taib, wala yumkinu li ahadin an yafhama min qawlihi ta'ala innama yubayi'una Allah. Tidak mungkin seorang pun memahami firman Allah innama yubayi'una Allah dengan pemahaman annahum yubayi'una Allah nafsahu. Bahwasanya mereka sedang membaiat Allah langsung dan berbicara kepada Allah langsung, bukan kepada Nabi Muhammad, ya. Dan tidak mungkin wala an yadda'i anna dzalika zahirul lafzi limunafatihi li awwalil ayah. Dan enggak mungkin, ya, enggak mungkin mereka enggak mungkin seseorang mengklaim bahwasanya itu adalah pemahaman zahir dari lafal. Ya, kenapa? Karena menafikan apa surat di sini innalladzina yubayyi'unaka. Lalu terus ngapain yubayyi'unaka antum? Atau di ayat Al-Fath 18 laqad radiyallahu 'anil mu'minin idz yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Ini menafikan awal ayat dan juga menafikan waqi'. Dan yang kedua istihalatuhu wa istihalatihi fi haqqillah ta'ala, mustahilnya itu di hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin Allah Ta'ala bercampur dengan Nabi Muhammad SAW. Begitu ya. Sebagaimana apabila ana memukul Hendri dan kemudian dilaporkan ke emaknya. Memang emaknya merasa terpukul enggak? Merasa terpukul betul, tapi apakah hakikatnya zahirnya bahwa saya ana sedang memukul Hendri dan emaknya? Enggak. Hanya Hendri yang ana pukul. Dan emaknya marah. Wajar. Ya kan? Tapi kan misal lain. Kadang-kadang waktu kita kecil dibilang sama orang-orang, jangan mencela makhluk Allah, sama jangan mencela khaliknya, gitu kan? Gitu kan? Jangan ngejelekin rupa orang lain, bilang jelek lu, itu sama dengan menjelekkan Allah. Taib sekarang. Apakah ketika kita ngatain seseorang, tonggos, berarti kita mengatakan Allah itu seperti itu? Enggak kan? Kita hanya mengatakan orang ini gitu kan? Gitu maksudnya, seperti itu. Ketika kita membaiat, memuji seseorang, atau melakukan sesuatu ke seseorang, yang memang orang ini ada khaliknya pastinya. Tidak serta-merta dipahami bahwasanya kita sedang memuji atau mencela Allah juga. Begitu ya. Kama anna ta'atul rasuli, bentar. Wa innama ja'ala Allah Ta'ala mubayi'atal rasul mubayi'atan lahu. Allah Ta'ala menjadikan membaiat rasul sebagai pembaiatan terhadap Allah Ta'ala li'annahu rasuluhu. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasulnya Allah Ta'ala. Begitu. Ini tasrif ya. Wa qad bayya'a as-sahabatu 'ala jihad fi sabilillah. Mubayyatul Rasuli ala al-jihad fi sabili man arsalahu mubayyatan liman arsalahu. Para sahabat telah membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad fi sabilillah. Nah, membaiat Rasul, jadi ini membaiat Rasulullah dalam rangka jihad fi sabilillah. Membaiat Rasulullah SAW dalam rangka jihad di jalan zat yang mengutus Rasul adalah pembaiatan untuk sang pengutus Rasul. Tapi pembaiatan tersebut bukanlah dalam artian ketika membaiat sang pengutus Rasul itu ada di situ, yaitu sedang ada di tengah-tengah mereka. Faham ikhwan di sini? Ya. Li'annahu rasuluhu al-muballigh, rasuluhu al-muballigh atau al-muballigh bagusnya. Li'annahu rasulullah al-muballighu. Gitu? Li'annahu rasulullah al-muballighu 'anillah, gitu ya. Karena Nabi SAW adalah Rasul Allah Ta'ala yang menyampaikan tentang Allah. Tapi tidak berarti, tapi sekarang misal, seseorang mencaci Rasulullah SAW, itu juga mencaci Allah enggak otomatis. Nah, apakah ketika mencaci Rasulullah, iya juga sedang dengan mencaci Allah dan Allah tak dia bermaksud itu? Belum tentu, enggak juga kan? Iya. Kenapa mencaci Rasulullah itu juga menghinakan Allah Ta'ala? Karena Rasulullah adalah makhluk Allah yang paling Allah cintai. Maka pasti Allah marah kalau hamba Allah ini dicaci. Begitu ya. Itu dalam hal lain. Tetapi bisa antum pahami pendekatan untuk ayat ini. Jadi jangan dipahami dengan innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Berarti Allah itu sedang ada di tengah-tengah mereka secara zat. Ini yang diinginkan oleh orang-orang Mu'attilah Ahlul Kalam untuk menyudutkan Ahlus Sunnah Salafiyin. Menurut mereka, inilah pemahaman zahir wahai Salafiyin. Kenapa antum enggak pakai? Kita enggak pakai pemahaman ini? Enggak pakai. Kita bilang, sesungguhnya ini yang dibaiat adalah Rasulullah SAW. Dan membaiat Rasulullah itu dalam rangka membaiat Allah, tapi tidak melazimkan Allah subhanahu wa ta'ala dari tengah-tengah mereka. Maka kemudian orang-orang Mu'attilah Ahlul Kalam dan Asy'ariyah dan semisalnya kemudian mengatakan, tuh lihat kalian Ahlu Sunnah sendiri, kalian mentakwil. Faham? Kalian mentakwil tuh lihat tuh. Padahal pemahaman zahirnya adalah membaiat Allah langsung secara zat di situ. Kita bilang ini bukan takwil. Ya, takwil itu berarti lawan dari zahir. Ini pemahaman zahir. Disebut pemahaman zahir ketika memang begitu zahirnya, ketika ada sesuatu yang menentangnya, misalnya membaiat Allah secara zat di hadapan mereka, di tengah-tengah mereka. Ini menafikan enggak? Menafikan kemahatinggian Allah enggak? Iya enggak? Ya kan? Misalnya ada bilang, Allah ada bersama kita. Kalau itu maknanya adalah Allah bersama kita secara zat di atas bumi ini menafikan ketinggian Allah enggak? Iya kan? Nah itu begitu maksudnya. Ketika pemahaman zahir tersebut berlawanan dengan hakiki, maka itu batil. Sehingga pemahaman zahir yang benar adalah apa yang tidak berlawanan dengan hakikat Allah Azza wa Jalla. Faham ikhwan di sini? Maka memahami bahwasanya di sini membaiat Rasulullah SAW itu sama dengan membaiat Allah Azza wa Jalla, tapi tidak bermakna membaiat langsung secara zat di hadapan mereka. Inilah pemahaman zahir, bukan pemahaman takwil. Disebut takwil itu ketika ada, kalau takwil yang batil maksudnya, ketika dimaknai jauh tanpa ada bukti dan dalil. Sementara kita punya bukti dan dalil, dalilnya pertama dalam masalah tradisi dan bahasa yang tadi kita sebutkan contoh-contohnya, dan dalil kedua bahwasanya Allah Ta'ala beristiwa di atas arsy, dan ketika itu membaiat pun tidak di sepertiga malam terakhir, ya kan, menunjukkan Allah Ta'ala di atas arsy maha tinggi, dan tidak dimaknai kemudian Allah Ta'ala ada bersama mereka langsung secara zat di atas muka bumi, enggak, itu malah bukan pemahaman zahir, itu pemahaman batil, gitu loh. Sampai sini ikhwan faham enggak ikhwan? Mudah-mudahan paham ya. Ya, sedikit-sedikit paham insyaallah. Tapi kemudian lanjut fadl. Udah sampai mana kita nih? Oh, masih lanjut anak ya. Kama anna ta'atar rasuli ta'atan liman arsalahu. Taat kepada rasul, taat kepada siapa yang mengutusnya. Mayuti'ir rasula faqad ata'allah. Ini dalam masalah kebiasaan dalam bahasa. Wa fi idhafati mubayi'atihim rasul ila Allah ta'ala min tashrifin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok di sini ada idhafah? Penisbatan membaiat rasul dinisbatkan kepada membaiat Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah tashrif, pemuliaan terhadap nabi, wa ta'yidihi, penguatan terhadap nabi, wa tawkidihi, wa tawkid hadhil mubayi'ah, dan penguatan terhadap baiatnya ini, wa 'idhamiha, dan keagungannya, wa raf'i sya'nil mubayi'in, dan tingginya perkara orang-orang yang membaiat. Ma huwa zahirun la yakhfa 'ala had. Hal seperti ini zahir, tidak terselubung, tidak terhijabkan dari siapapun. Taib, tafadhal. Al-jumlatu tsaniyah qawluhu ta'ala yadullahi fawqa aydihim wa hadhihi aydan 'ala zahiriha wa haqiqatiha fa inna yadallahi ta'ala fawqa aydil mubayyi'in li'anna yadahu min sifatihi wa huwa subhanahu fawqahum 'ala 'arsyih fa kanat yaduhu fawqa aydihim. وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته وهو لتوكيد كون مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم مبايعة لله عز وجل ولا يلزم منها أن تكون يد الله جل وعلا مباشرة لأيديهم. طيب سامسي dulu. Sekarang potongan kedua dari ayat ini. Ya, yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Itu terjemahan sahih atau batil? Fadl, terjemahan sahih atau batil? Sahih? Sahih. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Apakah terjemahan tangan Allah di atas taib? Yadullah itu sifat Allah bukan? Sifat Allah, sifat dzatiyah. Ya, taib. Sekarang berarti sifat Allah di atas tangan-tangan mereka. Apakah ini menjadikan bahwasanya Allah Ta'ala membutuhkan tempat? Apakah ini memahami tangan Allah di atas tangan-tangan orang yang berbaiat? Apakah ini berarti Allah Ta'ala membutuhkan tempat? Hah? Tidak. Apakah ini kita katakan Allah Ta'ala bertempat? Apakah ini kita katakan Allah Ta'ala bersatu dengan makhluknya? Apakah ini kita katakan Allah Subhanahu wa taala melengket dan nempel dengan makhluknya, berada pada makhluknya? Enggak kan? Begitu, ya, itu maksudnya. Kemudian mereka orang-orang ahlul kalam berusaha untuk menyudutkan ahlus sunnah salafiyin dengan cara apa? Kalau kalian mau memahami dengan pemahaman zahir sebagaimana itu jargon kalian, maka pahamilah yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan manusia, yaitu apa? Menyatu kayak orang kayak mau main bola tuh loh ya. Woi gitu kan. Tangan Allah di atas tangan mereka. Menempel. Ini digadang-gadang oleh orang-orang ahlul kalam sebagai pemahaman zahir yang harus ditelan oleh ahlus sunnah. Pil pahit hasil jargon ahlus sunnah. Kita harus memahami ayat-ayat sifat sebagai makna zahir. Makna zahir tanpa ta'wil. Kan ta'wil lawan dari zahir. Kalau antum enggak memahami yadullah fawqa aydihim dengan makna lazim melengket, menempel pada tangan-tangan para sahabat, tangan Allah menempel pada tangan, berarti antum sama dengan menta'wil, itu tuduhan mereka. Sama menta'wil. Faham enggak ikhwan? Kronologinya seperti itu, ya. Jadi mereka tuh mencari-cari dalil ya untuk melabrak orang-orang ahlu sunnah dan salafiyin dalam masalah-masalah seperti ini, karena mereka geram karena kebid'ahan yang biasa mereka sebutkan itu cuma salafiyin doang yang menentang. Beneran. Kebid'ahan ahlul kalam, kebid'ahan syiah, kebid'ahan khawarij, kebid'ahan murjiah, kebid'ahan qadariyah, kebid'ahan jabariyah, kebid'ahan liberalisme, kebid'ahan semuanya itu, firqah-firqah menyimpang, yang paling getol siapa yang mengupas? Ahlus sunnah salafiyin. Dan tidak mengenal berita atau tidak mengenal apa namanya, hot news. Antum bedakan dengan orang-orang harokiin dalam membantah kebid'ahan dan kesesatan. Mereka menunggangi berita-berita panas. Adapun salafiyin, mau ada beritanya atau enggak, kita belajarin kitabnya. Kita pelajari dengan kitab. Bantahan-bantahan tetap terhadap mereka. Kalau misalnya, ketika lagi gembor-gembor Syiah, ya, semua orang bicara tentang Syiah. Orang-orang harokiin berbicara tentang Syiah. Membantah Syiah, betul. Tapi sekarang mana mereka? Mana mereka? Sibuk dengan 2019. Ya kan? Udah lupa tentang Syiah. Bahkan mungkin Syiah saudara mereka jadi sekarang. Ya kan? Kenapa? Itu menunggangi berita panas. Demi apa? Ada sesuatu di balik itu mereka membahasnya. Ya, membahas terorisme misalnya. Enggak dilihat dari akarnya. Karena mereka juga ada akarnya juga di mereka. Ya. Dan membahas hal-hal yang menyimpang itu kalau ada berita dan tema yang lagi panas di masyarakat. Adapun salafiyin, enggak. Tentang kalamullah, tentang istiwa di atas arsy, walaupun tidak ada hot news tentang itu, tetap kita bincangkan di majelis-majelis. Gitu kan? Tanpa harus menunggu adanya berita panas tentang itu, ya kan? Itu bedanya ahlus sunnah salafiyin. Mereka belajar karena mereka merasa penting ini. Sadar gitu loh. Bukan karena belajar karena mumpung nih lagi panas nih, yuk kita pelajarin. Enggak. Iya. Kita kenal beberapa ikhwan dan ana dulu sampai ada seminar besar, ya. Di salah satu daerah, enggak usah ini karena ada sebagian guru-guru juga, guru-guru ana juga. Maksudnya seminar besar ini membahas tentang Syiah, kita bikin program anti Syiah, kita bikin apa? Aliansi anti Syiah, kita bikin komite khusus untuk melawan Syiah dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Isinya itu semua golongan kullu hizbin bima ladaihim farihun, ada semuanya. Untuk bersatu padu melawan ini Syiah, ya. Alhamdulillah, bagus memang. Dari semua golongan, dari kaum muslimin Indonesia. Beragam komite dan organisasi. Ya, tetapi kemudian setelah Anda baca setelah itu, sekarang mana mereka? Mereka udah sibuk dengan 2019, masing-masing semua dari hizb tersebut. Udah lupa dengan kesiahan dan seterusnya, lupa sama sekali. Dulu ketika kita bareng-bareng, wah mereka tuh Masya Allah. Syiah menghancurkan Islam, anti Syiah, wah Masya Allah, itu betul-betul menjadikan Syiah itu seperti bilantara yang gede yang bakal melahap Indonesia secara sempurna gitu. Tapi ketika isu Syiah hilang, khalas. Mana mereka bicara Syiah? Enggak ada. Ya ini bedanya. Gitu ya. Baik. Kenapa sampai situ ikhwan? Di sini kita di mana sekarang? Tadi ada baca yang mana ikhwan? Hah? Antum udah baca belum tadi? Yang mana antum baca tadi? Ana lupa, Masya Allah. Baru pemahaman zahir. Yadullahi fauqa aydihim. Ya. Wa hadhihi aidan ala zahiriha wa haqiqatihi. Wa haqiqatihi. Memahami yadullahi fauqa aydihim itu juga di atas zahirnya, pemahaman zahir dan pemahaman hakikat. Fa inna yadallahi ta'ala fauqa aidil mubayyi'in. Tangan Allah di atas tangan-tangan orang yang berbaiat. Taib, terjemahan ini oke kan? Antum setuju enggak sama terjemahan ini? Tangan Allah di atas tangan-tangan para pembaiat. Setuju? Ya, li'anna yadahu min sifatihi. Setuju? Karena tangannya itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Setuju? Sifat dzatiyah Allah taala. Oke. Okay? Oke. Wa huwa subhanahu fawqahum 'ala 'arsyhi, dan Allah taala kenyataannya apa, di mana? Di atas mereka semua, di atas 'arsy. Setuju ya? Pertama apa tadi? Tangan Allah apakah di atas tangan-tangan orang berbaiat? Betul? Betul. Kemudian, tangan Allah itu termasuk sifat Allah bukan? Ya. Allah di mana? Ketika tangan Allah di atas tangan-tangan mereka, Allah ada di mana? Di atas arsy. Fakanat yaduhu fauqa aydihim. Tangan Allah Ta'ala di atas tangan-tangan mereka. Taib. Wa hadha zahirul lafzi wa haqiqatuhu. Ini adalah zahir lafal dan hakikat lafal. Wa huwa tujuannya apa zahir lafal ini? Li tauqidi kauni mubayaatin nabi sallallahu alaihi wasallam mubayaatan lillahi azza wa jalla. Ya, mubayaatan di sini sebagai khabar kana. Ya, kaun ini masdar ya'malu amala al-fi'il. Ya. Zahir lafal dan hakikatnya ini untuk apa? Mentaukid. Ya, menguatkan kenyataan bahwasanya membaiat Allah sama dengan membaiat Allah astagfirullah. Membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam sama dengan membaiat Allah azza wa jalla, tapi bukan dalam artian membaiat langsung Allah ada di bumi. Sebagaimana tuduhan kelaziman dari ahlul kalam terhadap kita ahlus sunnah. Dan ketika kita tahu membaiat Allah sama dengan membaiat Nabi SAW sama dengan membaiat Allah, tangan Allah di atas para tangan ahli bayat, la yalzam minha, tidak melazimkan dari kenyataan itu, antakuna yadullahi jalla wa'ala mubasharatan yaidihim, tidak melazimkan tangan Allah itu langsung menempel. Mubasharah di sini artinya bisa juga mubasyirah, bisa ya yubasyir, apalagi mubasyara yubasyiru, menempel nyambung dengan tangan-tangan para ahli baiat. Faham di sini ikhwan? Kenyataan suatu hal di atas suatu hal tidak melazimkan menempelnya hal tersebut dengan hal di bawahnya. Betul enggak? Ala taru annahu yuqal. Coba lihat, dikatakan as-sama'u fawqana, langit di atas siapa? Di atas langit, di atas kita ikhwan. Awan di atas kita. Ma'a annaha mubayyinatan, mubayyinatun lana ba'idatun 'anna. Ya, kita disebut langit di atas kita. Padahal langit itu terpisah dari kita dan jauh sekali dari kita. Dan ketika kita bilang langit di atas kita itu sah kok, padahal sama-sama makhluk. Yang mana sama-sama makhluk bercampur itu sesuatu yang lazim, boleh, enggak masalah. Yang tidak mungkin adalah khalik bercampur dengan makhluk. Karena pasti mubayyinah antara keduanya. Nah, sekarang tangan Allah di atas tangan para pembaiat, apakah melazimkan bercampurnya tangan Allah secara zat nempel sama atau bahkan masuk ke dalam tangan-tangan para ahli baiat? Tidak. Ya, ahlus sunnah tidak itu sesuatu yang mustahil bagi Islam dan bagi ahlus sunnah. Maka memahami ayat ini yadullahi fawqa aydihim dengan pemahaman menempel seperti itu, ini bukan pemahaman zahir, ini pemahaman namanya pemahaman batil. Ya, adapun pemahaman zahirnya adalah tangan Allah di atas tangan ahli bayat, tangan Allah merupakan sifat Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala berada di atas arsnya, dan tangan Allah di atas tangan-tangan ahli bayat. Khalas. Tanpa ada nempel atau apa, enggak, kita enggak ngomong gitu bahkan. Ya? Faham enggak di sini, ikhwan? Ya? Fa yadullah azza wa jalla, maka tangan Allah Subhanahu wa taala fawqa aidil mubayyi'ina li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Di atas tangan-tangan ahli bayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'a mubayyanatihi ta'ala li khalqihi wa 'uluwihi 'alaihim. Dengan kenyataan apa? Terpisahnya Allah terhadap makhluknya dan tingginya Allah Ta'ala di atas mereka semua. Begitu. Ya. Jadi gini, orang-orang ahlul kalam, baik dari kalangan Asy'ariyah, Mu'tazilah, dan seterusnya, mereka itu seringkali melazimkan ahlu sunnah untuk ikut alur pemikiran mereka. Gitu loh. Yang mana menurut mereka, pemahaman zahir itu adalah tangan Allah bercampur dengan tangan makhluk. Sehingga mereka harus mentakwil dan takwil yang ngawur gitu loh. Ya? Jadi mereka melazimkan untuk kita apa yang menjadi pemikiran mereka sendiri, dan mereka tuh berusaha kabur dari pemikiran tersebut. Gitu ya. Padahal kita itu pikirannya tidak sama dengan pikiran mereka, maka jangan lazimkan konklusi kita sesuai dengan pemikiran mereka yang tidak sama dengan pemikiran kita. Pemikiran kita yang tadi seperti tadi, ya. Begitu ya, ikhwan. Kayak misalnya kalau di keranggan ada tukang bubur, ting ting ting ting ya, tukang bubur kan ya, anda lupa ya, tukang bubur kan ya, Pak Niman mah, Pak Niman, Masya Allah, tukang bubur kan ya? Taib. Itu tradisi sini. Tapi kalau misalnya tradisi misal orang barat lagi kemari misalnya, lagi hijrah ke Keranggan, ya, dengar ting-ting-ting-ting, mungkin bagi mereka itu lonceng gereja, ya, kita bilang itu tukang bubur, no, itu lonceng gereja. Dia memaksakan, melazimkan kita memahami itu sebagai pemahaman dia, padahal kita lebih afqoh, lebih paham terhadap ini, dan ahlu sunnah lebih paham terhadap nas dibandingkan orang-orang ahlu kalam. Tapi mereka berusaha untuk melazimkan, enggak, itu apa lonceng gereja. Ya, kita berusaha jelaskan sesuai dengan kenyataan. Taib, seperti itu. Di antara contohnya. Ya, dan tidak mungkin seseorang memahami bahwa saya ini maksud dengan tangan Allah di atas tangan mereka adalah tangan Nabi, ya kan? Yadullahi fauqa aidihim berarti yaitu yadun Nabi fauqa aidihim. Enggak mungkin. Itu sama dengan mengatakan Allah Ta'ala bersatu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah. Ini akidah kufur. Wala an yadda'iya anna dhalika zahirul lafzi. Tidak juga seseorang berhak, layak untuk mengklaim itu adalah zahir lafal. Lianna Allah Ta'ala adhafal yada ila nafsihi wa wasafaha bi anha fauqa aidihim. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menisbatkan tangan ini ke dirinya Allah Ta'ala, bukan kepada Nabi SAW, dan mensifati tangan Allah Ta'ala yang dia miliki, yang Allah miliki itu di atas semua tangan mereka, dan Allah di atas seluruh makhluk. Wa yadun Nabi SAW inda mubayaati sahabah. Ini perhatikan, tangannya Nabi SAW ketika pembaiatan para sahabat terhadap beliau, lam takun fauqa aidihim. Tidak begini caranya, ya? Apa bawa-bawa gini, ya? Ya, gini, enggak, ya? Balkana yabsutuha ilaihim, tangannya dibentangin, fayumsiku biaidihim kal musafihi lahum. Terus fayumsik, yaitu Nabi SAW memegang tangan para sahabat seperti orang yang musafih, orang yang musalaman, ya? Fayaduhu ma'aidihim, ya? Tangannya Nabi itu ma'a, bukan fauqa. Gitu kan? Jadi kayak ini tangan-tangan, ini tangan, ini tangan. Digamit, kayak digamit gitu loh. Apa gimana ya? Begitulah pokoknya. Menggamit kan bukan di atas. Ya kan? La fauqa aidihim, bukan di atas, bukan kayak gini. Kayak orang mau gambreng, bukan seperti itu tata caranya. Ya? Kalau disebut gambreng betul, fauqa aidihim betul, tangan Nabi paling atas. Tapi enggak seperti itu caranya. Ya enggak seperti yang gambreng atau hombreng. Oh, hombreng. Ya, hombreng. Hombreng beda lagi ya. Ya. Gitu ya. Maka di sini ta'bir yadullahi fauqa aidihim zahir, yaitu tangan Allah secara hakiki di atas tangan-tangan mereka, tidak melazimkan adanya ketertempelan dan persatuan dengan makhluk. Wallahu ta'ala alam. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين